وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون، حديث ينقى تقابله لما dari hadis 40 An-Nawiyah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, hasad satu dengan yang lainnya, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan an-najash adalah menipu dalam jual beli. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah sesama kalian, membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, janganlah kalian tadabaru, at-tadabur adalah membelakangi, disebabkan permusuhan dan kebencian yang ada pada satu dengan yang lainnya, mengakibatkan dia membelakangi orang tersebut. Jika dia melihat orang yang dia tidak suka, dia tidak lewat di dekatnya, membelakangi, yakni membelakangi punggungnya. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kalian menjual sesuatu di atas penjualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuh, tidak boleh menzaliminya. Wa la yakhdhuluh, tidak boleh mengacuhkannya, tidak menolongnya. Al-khudlan, al-khadl adalah tidak menolong orang yang terzalimi dari saudara kita. Kita mengacuhkan dia, ini merupakan perbuatan al-khudl, al-khudlan, diharamkan dalam Islam. Wala yakdzibuh, tidak pula mendustakannya. Wala yahqiruh, tidak boleh al-haqar meremehkan, melecehkannya, merendahkannya. At-taqwa hahuna, taqwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin, kemudian beliau memberi isyarat kepada dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, sambil beliau memberi isyarat kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang buruk, cukuplah seorang itu sebagai orang yang buruk, bihasbi, yani cukuplah seseorang minasyar, termasuk dari orang yang jelek, orang yang buruk, ayyahqira akhahul muslim, jika dia merendahkan dan meremehkan saudara semuslim. Kullul muslimi alal muslimi haram, setiap muslim satu dengan yang lainnya haram, damuh darahnya haram untuk ditumpahkan, wa maluh hartanya haram untuk dirampas, wa irduh kehormatannya haram untuk dijatuhkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Inilah hadis yang ke-35 dari hadis 40 yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini terdapat padanya larangan untuk al-ikhtilaf dan al-iftiraq. Terdapat pada hadis ini larangan berpecah belah sesama kaum muslimin, larangan untuk bercerai-berai dan berpecah belah sesama saudara semuslim. Dan juga Nabi SAW dalam hadis ini melarang segala sebab, segala bentuk sebab yang mengantarkan kepada perpecahan. Dari pertama Rasul mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Saling mendengki, tidak mesti harus dua-duanya hasad dengan yang lainnya. Tidak mesti harus si A hasad kepada yang B dan si B juga hasad kepada si A. Tidak mesti. Hasad bisa dilakukan dari satu pihak saja. Ini juga diharamkan. Janganlah kalian melakukan al-hasad, saling mendengki. Al-hasad adalah sebagian ulama mendefinisikan arti hasad adalah tamanni zawal an-ni'mah, berharap hilangnya nikmat dari saudara kita. Ini adalah hasad, berharap hilangnya nikmat dari yang ada pada orang lain, baik kenikmatan itu berupa harta, berupa ilmu, atau berupa pangkat dan seterusnya dari kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian ada orang lain yang tidak senang dan dia berharap semoga kenikmatan yang ada pada saudaranya tersebut hilang. Ini hasad. Sebagian ulama lagi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mendefinisikan arti dari hasad adalah, definisi hasad itu tidak hanya berharap hilangnya suatu kenikmatan dari orang lain, tetapi lebih umum, sifatnya lebih umum. Jadi apa hasad? Hasad itu adalah membenci suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ini termasuk hasad. Jadi sekedar membenci, tidak senang saudaranya mendapat sebuah kenikmatan, ini merupakan hasad. Tidak mesti dia harus berharap hilangnya kenikmatan tersebut. Dan ini lebih umum, sifatnya lebih umum. Definisi hasad yang didefinisikan oleh Syekhul Islam lebih umum. Maka al-hasad yaitu adalah membenci suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, baik dia berharap hilangnya kenikmatan tersebut, maka ini tentu lebih besar, atau tidak berharap, atau tidak berharap. Ini semua terlarang, ini semua termasuk perbuatan al-hasad. Wala tanajashu, janganlah kalian melakukan an-najash. Ada dua makna ya. Ini yang pertama bermakna menipu satu dengan lain dalam jual beli, al-gharar, termasuk al-gharar. Dan juga makna yang lain dalam an-najash, dan inilah makna yang masyhur, atau inilah makna yang sering didefinisikan an-najash. An-najash adalah ayyazida fi sil'ati wa huwa la yuridu shira'uha. Seseorang menaikkan harga suatu barang yang mana dia tidak ingin membeli barang tersebut. Dia menaikkan suatu harga, harga barang dia naikkan padahal dia tidak ingin membelinya. Tapi tujuannya apa? Lakin yuridul idrar, yuridul idraru bil mushtari awin naf'a aw naf'al ba'i, yuridul idrara bil mushtari aw naf'al ba'i aw al amrayn jami'an. Tetapi tujuannya, tujuan orang tersebut adalah tujuan dia untuk memudaratkan pembeli atau memberi manfaat si penjual, atau kedua-duanya. Jadi inilah perbuatan najas. Apa itu najas? Menaikkan harga dalam keadaan dia tidak ingin membeli, tetapi tujuan dia adalah supaya merugikan salah satu pihak, baik merugikan si pihak penjual atau pihak pembeli. Misalnya ada seseorang yang sedang melakukan tawar menawar dalam jual beli. Seorang penjual sedang menawarkan barang dagangannya kepada si pembeli. Tiba-tiba ada orang ketiga datang, dia mengatakan kepada si pembeli, kepada si penjual, saya beli atau ini harganya sekian. Misalnya si penjual pertama tadi sedang tawar-menawar dengan si pembeli. Kata si penjual, harganya ini 100. Tiba-tiba ada orang ketiga datang, saya beli dari kamu harganya 120. Atau ini bagus, barangnya, barang ini bagus, masa 100? ini harganya lebih dari 100, sehingga dia menaikkan suatu harga yang padahal dia tidak memiliki niat untuk membeli. Tujuannya apa? Untuk memudaratkan orang yang membeli. Orang yang hendak membeli itu akhirnya dirugikan oleh orang yang ketiga ini. Atau sebaliknya, menurunkan harga ini juga termasuk an-najash, karena dia telah memudaratkan si penjual. Seperti misalnya saudara si penjualnya itu adalah kawan dia, temannya, sehingga dia ingin memberi keuntungan kepada temannya tersebut, dia memuji-muji barangnya sehingga naik harga barang tersebut, maka ini juga termasuk an-najash. Maka an-najash dan juga al-hasad dan juga perbuatan-perbuatan yang akan dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, ini semua adalah perbuatan yang merupakan sebab terjadinya perpecahan dan permusuhan sesama kaum muslimin, sesama saudara kita. Ketika kita saling mendengki, tentu kita akan memusuhi saudara kita tersebut. Orang yang mendengki, tentu dia akan benci terhadap orang yang dia dengki tersebut. Demikian juga orang yang melakukan an-najash, akan terjadi permusuhan di antara mereka. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling marah. Wala tadabaru, saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'd, janganlah sebagian kalian menjual suatu barang di atas penjualan saudaranya. Misalnya seorang penjual dengan seorang pembeli sedang tawar-menawar dalam jual beli. Saya jual harga barang ini dengan 100. Sedang melakukan tawar-menawar dengan si pembeli. Tiba-tiba datang pihak ketiga, dia menawarkan kepada si pembeli, saya jual barang yang seperti itu harganya 90. Dia telah menjual suatu barang di atas penjualan saudaranya. Maka ini diharamkan dalam Islam. Atau sebaliknya juga termasuk, membeli suatu barang di atas pembelian saudaranya. Si pembeli sedang melakukan tawar-menawar dengan si penjual. Saya beli ini 100, sedang melakukan tawar-menawar, tiba-tiba orang ketiga datang mengatakan kepada si penjual, saya beli dari kamu 120. Maka ini juga semua terlarang. Baik menjual di atas penjualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya. Al-Muslimu akhul Muslim. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang kepentingan al-ukhuwah, pentingnya permasalahan al-ukhuwah, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang segala bentuk sebab-sebab yang bisa memecahkan persaudaraan. Al-Muslim itu saudara dengan Muslim yang lainnya, tidak boleh dia menzaliminya. La yadzlimu, menzalimi sesama Muslim yang lainnya dengan memusuhinya atau mengurangi haknya atau menjatuhkannya dan seterusnya dari perbuatan zalim. Wala yakhdhuluh, al-khudlan, tidak boleh untuk melakukan al-khudl, yakni tidak menolong saudaranya yang butuh untuk ditolong, tidak menolong saudaranya yang sedang dizalimi, terzalimi. Kita melihat saudara kita yang terzalimi, kita acuh, tidak menolongnya. Ini adalah al-khudlan. Wala yakdzibuh, tidak pula mendustakan satu dengan yang lainnya. Saudara kita berbicara, kita katakan dusta kamu. Ini diharamkan, menyebabkan permusuhan. Wala yahqiru, tidak boleh pula meremehkan dan merendahkan saudara kita. Kemudian Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Bisa jadi orang yang kita remehkan, orang yang secara zahir, orang yang rendah, tidak memiliki apa-apa, orang fakir. Maka Rasul mengingatkan, bukan itu barometer seseorang itu mulia dan tinggi kedudukannya, tidak. Tetapi Rasul mengingatkan takwa itu di sini, takwa di hati. Orang yang kita anggap kecil, orang yang kita anggap remeh, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Dia memiliki takwa, dia adalah orang yang bertakwa. Sehingga jangan sampai kita meremehkan saudara kita. Mungkin orang yang kita cela, orang yang kita rendahkan tersebut lebih baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Kita lebih buruk, kita telah melakukan perbuatan yang diharamkan, kita telah mencela dia. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalathan. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan saudaranya, dengan kepada hatinya, kepada dadanya tiga kali. At-taqwa hauna, taqwa itu di dada, taqwa itu di dada. Bihasbi minim yashir, cukuplah seorang mus, seorang itu dikatakan orang yang buruk, orang yang jelek. Ayyahkira, ketika dia mencelah dan merendahkan saudara yang lainnya. Cukuplah orang itu dikatakan orang yang buruk, jika dia memiliki sifat suka meremehkan dan merendahkan orang lain. Ini orang yang buruk, kata Rasulullah SAW. Kulul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Darahnya untuk ditumpahkan, hartanya dirampas, kehormatannya untuk dijatuhkan. Semua itu adalah perbuatan yang haram. Kemudian diantara faedah dari hadis ini, yang pertama, anna hadzal hadis azimun yanbaghi lil insani ay yasira alayhi fi muamalatih. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, sepantasnya seseorang untuk melakukan dan mengamalkan hadis ini dalam kehidupannya sehari-hari bersama saudaranya, dalam muamalah bersama saudaranya. Karena pada hadis ini terdapat bimbingan-bimbingan yang sangat penting dalam muamalah kita bersama saudara kita. Berikutnya, haramnya perbuatan hasad. Haramnya perbuatan hasad karena larangan dari Rasulullah SAW. Baik hasad itu terjadi pada dua orang, satu dengan yang lainnya saling sama-sama hasad, atau terjadi dalam pada satu pihak saja, ini juga yang namanya hasad itu diharamkan. Tetapi jika tadi arti hasad adalah membenci suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, atau membenci bersama itu dia berharap supaya kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang, ini hasad. Tetapi jika ada seseorang yang dia berharap mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang Allah berikan kenikmatan tersebut kepada orang lain, tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa berharap menghilangkan, berharap hilangnya nikmat dari saudaranya, maka ini bukanlah hasad. Ini bukan hasad. Ini ghibtah. Dia berharap mendapat suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain atau lebih dari itu, tanpa ada rasa benci kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, dan tanpa ada rasa supaya Allah menghilangkan kenikmatan tersebut dari saudaranya. Ini tidak mengapa, ini tidak mengapa. Ini adalah ghibtah. Hasad yang dibolehkan yang seperti ini. Dan hasad merupakan sifat dari orang-orang Yahudi, sifat orang-orang Yahudi. Mereka orang yang sangat hasad terhadap kaum muslimin. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat Yahudi. Wa dzakathiru min ahlil kitab. Orang-orang Yahudi itu betul-betul menginginkan. Kalau seandainya kalian kembali dari agama kalian, yakni kembali kepada kekufuran kalian, hasadan karena hasad yang ada pada mereka tidak senang dengan agama Islam ini. Dan hasad yudir sahibah, yadurru sahibuh. Hasad ini mencelakakan dan memudaratkan pelakunya. Seorang yang hasad, dia tidak akan pernah merasa bahagia, dia tidak pernah gembira. Selalu dia melihat saudaranya mendapat kenikmatan, benci, tidak senang. Dia tidak pernah merasakan yang namanya kedamaian dan kebahagiaan, karena dia selalu hasad yang ada pada dirinya. Semakin Allah memberikan kenikmatan kepada orang lain, semakin bertambah kemurungan dan kesedihan dia, semakin bertambah kedukaannya. Padahal itu adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Tetapi orang ini tidak terima. Dan juga di antara mafsadah daripada hasad adalah bahwa hasad itu merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Hasad ini merupakan bentuk protes dan ketidakterimaan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tentukan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maka jika ada orang yang hasad, tidak terima kenikmatan itu ada pada orang lain, maka ini di antara bentuk tidak terimanya dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara bentuk mafsadah daripada hasad, di antara mafsadah yang timbul dari hasad adalah bahwa hasad ini akan mengantarkan, akan membuahkan dan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Seseorang yang hasad tentu dia akan memusuhi saudaranya tersebut, jatuh kepada kemaksiatan yang lain. Dia makin membenci kepada saudaranya, bahkan bisa sampai kepada al-ghibah. Dia akan mengungkapkan, mengatakan kejelekan-kejelekan yang ada pada saudara yang dia hasadi tersebut, yang dia dengki tersebut, akan menyebabkan permusuhan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, dan dia akan menyebarkan aib-aib yang ada pada saudara yang dia dengki itu. Disebabkan apa? Disebabkan hasad yang ada pada hatinya. Inilah hasad. Banyak mafsadah-mafsadah yang timbul dari perbuatan hasad ini. Dan tentu orang yang hasad tidak akan pernah senang dia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dia tidak merasa bahagia selalu melihat saudaranya, melihat tetangganya mendapat kenikmatan. Selalu sempit dia, merasa sempit. Padahal itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, tahrimul munajasyah. Diharamkannya perbuatan an-najash. Najash dalam jual beli, yaitu yang ayyazida fi silati wa huwa la yuridu syira'uha. Seseorang yang menambah suatu harga barang padahal dia tidak ingin membelinya, padahal dia tidak ingin membelinya. Ini najash. Haram hukumnya. Kemudian faedah yang berikutnya, an-nahyi 'anit tabaghut, larangan untuk bermusuhan, membenci satu dengan yang lainnya sesama muslim. Wa idza nuhiya, dan jika at-tabaghut, membenci, saling membenci itu dilarang, maka terdapat perintah sebaliknya, terdapat perintah untuk saling mencintai. Jika saling membenci itu dilarang, maka artinya berarti kita harus saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kita harus at-tahab, saling cinta, saling sayang terhadap saudara sesama muslim. Hadis ini atau la tabaghadu secara lafaz menunjukkan bahwa larangan untuk membenci, saling marah atau marah dengan saudaranya. Dan secara makna menunjukkan perintah untuk saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka bagaimana caranya seseorang itu bisa menghilangkan kebencian dari saudaranya, menghilangkan permusuhan dari saudaranya, dan bisa meraih kecintaan sesama saudaranya? Jawabannya adalah bahwa kebencian al-mahabbah atau kecintaan dan al-baghdha, kebencian itu memiliki sebab-sebab. Memiliki sebab-sebab. Kebencian ada sebab-sebabnya. Kenapa kita bisa benci terhadap orang ini? Tentu ada sebab-sebab yang membuat kita benci kepada orang tersebut. Sebaliknya, kenapa kita cinta terhadap orang ini? Tentu di sana ada sebab-sebab yang membuat kita senang dan suka dengan orang tersebut. Maka jauhilah sebab-sebab permusuhan, sebab-sebab kebencian, jauhi. Dan lakukanlah sebab-sebab al-mahabbah. Lakukanlah sebab-sebab al-mahabbah. Seperti contohnya, kata Syekh di sini jelaskan, idza kunta abghadta syakhsan li'annahu 'amila 'amalan ma, jika engkau sedang benci terhadap seseorang yang dia telah melakukan suatu perbuatan terhadapmu, maka ingatlah kebaikan-kebaikannya. Ingatlah kebaikan-kebaikan dia. Dia pernah melakukan kesalahan kepada kita, tetapi dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lainnya yang dia lakukan kepada kita. Ingat kebaikan-kebaikannya, maka dengan kita mengingat kebaikan-kebaikan seseorang, tentu akan tumbuh dalam hati kita rasa cinta terhadap saudara kita tersebut. Sebaliknya, jangan kita yang ingat selalu adalah kesalahan-kesalahannya, padahal orang tersebut memiliki banyak kebaikan, tetapi yang kita ingat adalah kesalahan-kesalahannya terus, itu yang kita ingat. Maka inilah sebab kebencian. Tidak akan pernah terjadi kecintaan satu dengan yang lainnya jika demikian halnya. Jika seseorang selalu yang dia pikirkan adalah kesalahan-kesalahan orang lain, wah si fulan orangnya demikian, kesalahannya terus yang dia catat, yang dia ingat di kepalanya. Kebaikan yang pernah dia perbuat tidak pernah dia ingat. Tentu ini akan tumbuh kebencian dan selalu akan bertambah kebencian tersebut. Maka lakukanlah sebab-sebab kecintaan. Walaupun orang tersebut salah kepada kita, maafkan dan ingatlah kebaikan yang ada pada dia. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, La yafruq mu'minin mu'minatan inkariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang mukmin berpisah dari istrinya, dari seorang mukmin, yakni seorang suami berpisah dari istrinya gara-gara suatu problem biasa. Inkariha minha khuluqan, jika dia membenci dari istrinya tersebut satu sifat, satu perangai yang ada pada istri yang dia tidak suka. Istrinya demikian dan demikian, enggak suka dia. Tapi kata Rasul, jika dia tidak suka salah satu dari sifat istrinya, tapi dia radhiya minha akhar, dia tentu sangat senang dengan sifat-sifat yang lainnya yang ada pada istrinya tersebut. Inilah hadis yang sangat penting yang perlu kita tanamkan dalam hubungan kekeluargaan kita. Inkariha minha khuluqan, jika kita membenci salah satu sifat yang ada pada istri kita ucapannya kurang baik, istri kita kasar, atau istri kita kurang rapi rumahnya, ingat kebaikannya. Istri kita demikian dan demikian, dia punya banyak kebaikan yang lainnya. Jangan yang diingat kejelekannya, akan timbul problem yang lebih besar jika yang diingat adalah kesalahan dan kejelekan dan kekurangan keluarga. Tapi ingat, supaya terjadi hubungan itu semakin erat, yaitu ingatlah kebaikan-kebaikan istri sehingga terus berjalin hubungan tersebut. Seperti istri misalnya kurang bersih, kurang rapi dalam rumah, tapi dia peduli terhadap anak-anak, perhatian dengan anak-anak. Dari satu sisi enggak bagus, tapi dari sisi yang lain dia peduli dengan anak-anak kita dan yang lainnya, dikiaskan dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. In radhiya minha khuluqan, in kariha minha khuluqan, radhiya minha akhar. Jika dia benci terhadap satu sifat, satu akhlak, satu perangai yang ada, tentu dia mesti memiliki sifat yang dia senangi dari istrinya tersebut. Maka demikianlah sebab-sebab kecintaan. Lakukanlah sebab-sebab kecintaan, dengan hal itu akan tercapai al-mahabbah, akan tercapai rasa cinta bersama kita semua. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Ini telah dijelaskan tadi. Wala yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'din. Dan janganlah salah seorang atau sebagian kalian menjual suatu barang di atas penjualan saudaranya, seperti contoh yang tadi disebutkan. Kemudian permasalahannya, apakah larangan ini secara umum, tidak boleh menjual suatu barang di atas penjualan saudaranya secara umum, baik di saat tawar-menawar atau di luar, atau sudah selesai penjualan tersebut? Jawabannya, yang sahih bahwa larangan ini secara umum. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menjual di atas penjualan saudaranya ini jika masih pada saat tawar-menawar. Kalau sudah selesai penjualan tersebut, sudah selesai dari tawar-menawar, maka boleh, tidak ada larangan lagi. Tetapi yang sahih bahwa hadis ini, larangan ini secara umum. Larangan ini secara umum, baik sudah selesai dari jual beli, jadi sudah selesai dari tawar-menawar, juga tidak boleh kita melakukan penjualan di atas penjualan saudara. Misalnya seorang sudah selesai, pembeli sudah membeli dari orang yang menjual barang tersebut seharga 100. Dia sudah selesai membeli, tiba-tiba sudah selesai tawar-menawarnya, sudah tiba-tiba ada orang ketiga, coba kamu beli di saya, itu harganya 80. Harganya 80 atau 90. Tentu dia akan merasa menyesal dan dia akan membenci terhadap orang yang menjual tersebut, orang yang dia beli barangnya dari dia. Dia menyesal dan tidak boleh, ini hukumnya tidak boleh membuat penyesalan kepada saudara semuslim. Jadi yang sahih bahwa larangan ini umum baik di saat penjual tawar menawar dalam jual beli atau setelah itu. Dikarenakan jika dibolehkan dalam hal ini, jadi sudah selesai tawar menawar, dibolehkan untuk menjual di atas jualan saudara, tentu akan menimbulkan mafsadah-mafsadah yang lain. Tentu dia akan tidak senang, dia tidak akan suka dengan orang yang menjual tadi, tidak akan senang dengan orang yang menjual tadi, dan tentu dia akan menyesal, kenapa tadi saya enggak beli di dia saja, kenapa tadi saya beli di sana. Dan juga sebaliknya, membeli di atas pembelian orang lain, seperti sedang ada seseorang yang hendak membeli satu barang, kemudian datang orang lain, dia mengatakan saya beli barang itu lebih daripada orang ini yang beli, maka ini diharamkan, baik itu di zaman ikhtiar, di zaman akhyar, baik itu di zaman tawar menawar atau di luar zaman tawar menawar, sama-sama diharamkan. Jadi misalnya sudah selesai jual beli, baru setelah itu orang ketiga datang ke si penjual, berapa tadi orang itu beli? 100. Kalau saya beli dari kamu 120. Ini juga diharamkan menjual atau membeli barang di atas barang orang lain. Ini diharamkan. Tapi inilah beberapa pembahasan, beberapa faedah yang insyaAllah kita lanjutkan membaca faedah-faedah dalam hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.